Jangan nada tangis, jangan nada sedih. Selamat tinggal keluh kesah dalam perjalanan jiwa. Yang mengembara jangan ada duka, jangan ada luka. Selamat tinggal rasa bosan dalam perjalanan jiwa. Yang mengembara lewati belantara sunyi sendiri, lewati gelombang bencana yang dingin, lewati haru biru yang tak bergemi. Oh, rindu, rindu lagu tentang ketegaran jiwa. Yang menggeliat bukan gelisah. Yang menggeliat bukan gelisah.